Bila ku lihat awan di birunya langit, berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti. Diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih, selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah. Ada tanya, akankah semua akan berakhir?